Marilah, hai kudaku, ayolah, ayolah lari. Marilah, hai kudaku, ayolah, ayolah lari. Ayo pulang hari, hei kudaku lari. Kudaku lari gagah berani. Ayo pulang hari, hei kudaku lari. Ayo pulang hari, hei kudaku lari. Kudaku lari gagah berani. Ayo pulang hari, hei kudaku lari.